Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, walil fa'ili ahkamun. Fa'il memiliki hukum-hukum. Minha diantaranya, annahu la yajuz hadfuhu, bahwa tidak boleh dihadzaf fa'il tersebut. Kenapa? Li'annahu umdatun, karena yang namanya fa'il dia umdah dalam kalam. Dalam tarkib kalam ada namanya umdah, induk, inti, ada namanya fadlah. Fadlah itu kalau tanpa dia juga enggak apa-apa, kalimat sempurna. Maf'ul bih itu umdah apa fadlah? Fadlah. Fa'il umdah, fi'il umdah. Nah, kalau umdah itu gitu, tanpa dia kalimat sudah sempurna. Ibaratnya dia pelengkap. Ya. Fa in zahara fil lafzi. Misal jika dia nampak di lafaz, nahu qama Zaidun wa Zaidani qama. Tapi perhatikan, qama Zaidun, Zaidun fa'il, wa Zaidani qama. Mana fa'il dari qama? Jangan Zaidun antum sebut, mana? Alif tasniyah. Taib, berarti dia domir. Fadaka, maka demikianlah. Wa illa, nah jika dia tidak nampak dalam lafad, maka fa'il tersebut fahuwa domirun mustatirun, maka dia domir mustatir, domir yang tidak nampak. Nahu Zaidun koma, Zaidun mubtada koma fi'il madin. Ya, mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatir, fihi jawazan takdiruhu huwa. Nah, jumlah fi'liyah koma fi ma'li raf'in khobar mubtada Zaidun. Qala syari wa qawluhu walil fa'ili ahkamun ay kathiratun. Ya, fa'il memiliki ahkam, hukum-hukum yang banyak. Zakara al-musannifu minha khamsata ahkamin. Nah, musannif di sini Al-Hattabi, penulis Mutamimah, menyebutkan di sini ahkam dari fa'il itu ada lima. Al-awwal annahu umdatun fil kalam. Yang pertama hukumnya dia adalah umdah, dia bukan fadlah, dia inti dalam kalam, tidak boleh dihadaf. Fala yajuzu hadfuhu, maka tidak boleh dihadaf. Li'annahu ma'al fi'li kajuz'ai kalimatin, karena fa'il ini bersama fi'il kajuz'ai, seperti dua bagian kalimat, dua bagian kalimat. La yustaghna bi ihdahima anil anil ukhra. Artinya la yustaghna bi ihdahima, dia saling membutuhkan. Tidak cukup salah satunya dari yang lain, enggak cukup. Ya, mesti keduanya ada, fi'il fa'il mesti ada. Fa in dhahara fil lafzi. Nah, apabila fa'il tersebut memang nampak dalam lafaz bi an nutiqa bih, yaitu dengan dia diucapkan, zahiran kana au mudmaran, apakah dia isim zahir, ya, semisal contoh yang dibawakan oleh musannif qama Zaidun, au mudmaran, ya, atau domir, semisal Zaidani qama, lihat alif tasniyah itu, kami salai al musannifi, seperti dua contoh dari musannif, ya, misalai karena di musanna, maka musanna, dia musanna majrur bi kaf, ya, kaf jarrah tashbih majrur wa huwa mudaf, maka tanda jarnya adalah ya, dan nunnya wajib di hadaf, ya, misalain kan dia begitu, seperti dua contoh musannif, fadaka huwal fa'il, maka itulah fa'il. Wa illam yadhar, nah fil lafzi, maka jika dia tidak nampak di lafad, fahuwa domirun mustatirun, maka dia berarti domir mustatir, domir yang bersembunyi, tidak nampak. Raji'un ila maqablah, yang kembali kepada kalimat sebelumnya. Nahu Zaidun qama, ya, berarti qama, perhatikan di sini, fa fi qama domirun mustatirun takdiru huwa. Paham ya? Taib. Raji'un, yang kembalinya kemana nih, huwa di qama? Raji'un ila Zaidin. Cocok enggak? Huwa, huwa mufrad muzakkar, zaid mufrad muzakkar. Tayyib barakallahu fikum. Wadih ya. Jelas ini ya. Nah, qala syarit tanbihun. Lihat di situ ada yang perlu diperhatikan. Yustasna min hadzal hukmi mawadi'u. Yustasna, dikecualikan dari hukum ini, mawadi'u, beberapa tempat. Ya, yajuzu fiha hadful fa'ili. Yang fa'il boleh dihapus. Kenapa? Bittiradin. Ya. Bittirad. Ya, artinya dalam setiap keadaan ya, ada kemungkinan fa'il dihapus. Dapat dihapus. Minha fa'ilul fi'li al-mabni lil-majhul. Nah, di antara fa'il dari fi'il mabni lil-majhul. Ya iya, fa'il dihapus. Ya, namanya aja bab yang dibawakan oleh Ibnu Hajurum apa di Hajurumnya? Bab al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Lam yusamma ay lam yudzkar fa'iluhu. Enggak disebutkan. Fa'ilnya bukan dhamir musatir, emang enggak ada. Sehingga disebutkan. Ada tujuannya kan? Di antara karena memang sudah diketahui, semisal ayat khuliqal insanu dha'ifa. Udah tahu siapa fa'ilnya, ya. Nah. Taib. Nahu duriba Zaidun. Asluhu doroba amrun zaidan. Nah, ini biasanya si Amr yang dipukul nih. Ini kebalik. Duriba zaidun. Namun walaupun zaidun dia naibul fa'il, dia tetapnya maknanya mana maf'ul bih. Nanti di pembahasan ya bab naibul fa'il ini. Taib. Wa hudhifa al fa'ilu. Maka fa'il dihapus. Wa uqima al maf'ul bih maqamahu. Ya. Muqamahu dan maf'ul bih ditempatkan pada posisinya. Wa minha fil istisna al mufarragi. Nah, demikian pula fa'il itu boleh dihapus pada istisna mufarrag. Masih ingat yang ala hasabil awamil? Ya, dia mustasnanya ghairu tam, naqis dan ghairu mujab. Diawali oleh nafyun dan tidak disebutkan mustasna minhu. Nahu maqama illa hindun. Nah, ini perhatikan, para ulama ada yang menyebutkan fahindun badalun. Dia badal, bukan fa'il. Minal fa'il al-mahzufi. Dia badal dari fa'il al-mahzuf. Takdirnya apa? Maqama ahadun illa hindun. Ya. Karena kalau hindun fa'il, bagusnya apa? Maqamat illa hindun. Karena hindun mu'anas. Taib. Jadi maqama ahadun illa hindun ila ghairi talik dan seterusnya. Wadih. Ada yang tanya sini mengenai ahkam fa'il, sini mengenai dia umdah. Ngerti? Lanjut. Lanjut. Nabil, ngerti Nabil? Nah, Syafruddin. Hah? Istisna mufarraq, apa yang antum enggak masih bingung? Ini pembahasan mustasna. Perhatikan, mustasna mufarraq itu yang ala hasabil awamil. Masih ingat gak di ala jurmiyah? Mana sih hapusan papan tulis? Hapusannya mana? Faza? Oh, ditimpe ya. Enggak. Lihat, perhatikan. Kan kalau mustasna yang tamujab, misalkan saya katakan. Koma. At-tulabu. Illa Zaidan. Ya. Koma fi'il. Tullabu fa'il. Illa harful istisna. Zaidan mustasna. Ini namanya mustasna tam mujab. Ya. Pertama, dia tidak didahului oleh nafiyun. Enggak ada. Dan mustasna minhunya disebutkan. Mana mustasna minhunya sini, Syafruddin? At-tullab. Disebutkan. Nah, berarti mustasnanya wajib mansub. Illa Zaidan. Ya. Nah, sekarang saya kasih nafyun. Maqama at-tulab illa boleh Zaidun atau Zaidan. Nah, kalau Zaidan mustasna, tapi enggak wajib nasab. Sebut aja mustasna. Kalau Zaidun berarti apa? Badal dari apa? Dari tulab ku ahadun. Orang disebutin kok fa'ilnya. Mustasna minhunya disebutin. Sudah. Nah yang terakhir, yang tadi mufarrok. Ya, diawali oleh nafyun, maqama mustasna minhunya enggak ada. Maqama illa wajib marfu illa Zaidun. Ala hasabil awamil, sesuai dengan amil. Kenapa? Kan fa'il dari koma belum ada. Takdirkan aja maqama ahadun illa Zaidun. Ya, illa Zaidun. Nah, sebaliknya ma ra'aitu, ya. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ya kan? Maf'ulnya belum ada. Nanti ini. Ahadan. Ma ra'aitu illa Zaidan. Ini namanya mustasna mufarraq. Yang kalau di istilah ala jermi apa? Ala hasabil awamil. Udah mulai ngerti dikit? Ada lagi yang mau tanya? Mujahid? Wah, wow, Mujahid ngerti, woy, jago dia. Wali. Futuhat, belajar dikit, ngerti banyak. Kalau Ahmad, laduni. Gak usah belajar, dia ngerti. Perlu belajar ya. Gak ada laduni. Emang siapa itu boleh majub orang gila? Hai barakallahu fik. Nah, lanjut berarti ya. Lanjut. Minha annahu la yajuz. Minha itu di min ahkamil fa'il. Minha diantara annahu la yajuz taqdimuhu alal fi'li. Di antaranya fa'il itu enggak boleh didahulukan daripada fi'il. Fa in wujida madzahiruhu annahu fa'ilun muqaddamun. Nah, apabila wujida didapati yang zahirnya yang nampaknya dia adalah fa'il yang dikedepankan dari fi'il, wajib takdirul fa'il domiron mustatiron. Maka wajib ditakdirkan fa'il itu domir mustatir. Yakunu muqaddamu, maka dia menjadi muqaddam. Berarti fa'il tersebut imma mubtada'un, apakah dia mubtada? Nahu Zaidun qoma. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdzuf, atau juga bisa dia adalah fa'il dari fi'il mahdzuf. Contoh, wa in ahadun minal musyrikina stajaraka. Lihat ahadun. Dia duluan nih. Ahadun. Ada fi'il istajara. Istajaraka, istajara, yastajiru, meminta perlindungan. Jika ada salah seorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan kepada engkau. Nah, berarti takdirnya apa? Wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka, begitu. Ya, takdirkan aja berarti dia fa'il dari fi'il mahdzub. Nah, apa fa'ilnya takdirnya? Takdirnya adalah fi'il yang disebutkan itu mufassarnya. Ya, yang ditafsirkan itu, mufassirnya itu. Li'anna adata syarti la tadkhulu alal mubtada. Karena adatu syarti, mana adatu syarti? In. Innya in syartiyah. Berarti ahadun enggak boleh jadi mubtada. Karena wa in ahadun minal musyrikin astajaraka. Ya, nanti ada jawab syartnya mana? Fa'ajirhu fa'nya fa'waqi'ah atau fa'rabitah fi jawab syart. Fa'ajirhu ajirhu fil amr. Nah, itu nanti dia jawab syart. Mana fi'il syartnya? Mahdhuf. Wa in istajaraka ahadun. Nah, itu fi'il syartnya. Ya. Nah, yang namanya fi'il adatu syart in syarti ya, dia enggak bisa masuk ke mubtada. Maka ahadun jangan di i'rab sebagai mubtada. Kalau Zaidun koma jelas dia mubtada. Definisi mubtada apa? Isim marfu al-ari anil awamin lafdhiyah. Kan enggak ada amil-amil lafdhiyah. Ya, taib. Ah, qala asy-syarih, wadih di sini, jelas? Ini hukum yang kedua dari fa'il, yaitu dia tidak boleh mendahului fi'il. Ah, Helen. Waduh, antum pakai batik juga lagi, nyamain aneh. Samain aneh, Erin. Nah, pakai batik, Erin pakai batik juga. Nabil juga lagi. Aduh, salah kostum mana nih? Dia tadi aja pakai jubah, biar kayak salapi. Kayak kayak bibit. Bibit haroki aja pakai jubah. Haroki bibit bergerak, bergerak. Ya. Woi, masya Allah. Pakai jubah dia. Sohibu burdah. Aduh. Berjanji masih ingat? Masih? Masya Allah. Berdah, salat berdah. Nariah, nariah. Salat nariah masih ingat? Masya Allah. Khurafi ini orang. Rambutnya dikuncir lagi. Lepas, lepas, lepas. Tas. Nah, itu antum itu. Perempuan tuh yang ciri khas kuncir-kuncir gitu. Ah. Kempompo. Barzanji masih inget ya. Masya Allah. Ganti ingetannya dong sama hafalan usul salasa. Nau kidul Islam. Ganti. Usul salasa udah dihafalin belum? Wih. Nau kidul Islam? Masya Allah. Berubah. Tadi barzanji nau kidul Islam. Musli. Antum? Barzanji masih inget gak? Oh enggak tahu. Bapak enggak tahu dia. Oh, kau kuburin dulu dia nih. Kuburin dia dulu nih. Ya, kuburin antum dulu ya. Hah? Rapuran antum. Ya enggak apa-apa. Namanya dulu kan. Emangnya dulu antum langsung jadi Wahabi apa? Ya. Pajak baru lahir langsung takfir. Mana ada oe-oe lah. Qala asy-Syarih minha annahu la yajuz taqdimuhu 'alal fi'li. Di antara tidak boleh ditakdim fa'il tersebut daripada fi'ilnya. Hadha huwal hukmu as-sani. Ini hukum yang kedua. Wa inna ma lam yajuz taqaddumuhu 'alal fi'li, dan tidak boleh dia mendahului fi'il. Kenapa? Li annahuma, karena keduanya yaitu fi'il dan fa'il, ya, lamma kana kal kalimatil wahidati, maka ketika dia seperti satu kalimat, ya, kama taqaddama, sebagaimana yang berlalu, ya, fi'il dan fa'il itu seperti dua bagian dalam sebuah kalimat. Imtana'a taqdimuhu 'ala fi'lihi, maka dia terlarang mendahului fi'ilnya. Kama yamtani'u taqdimu ajuzil kalimati 'ala sadriha, sebagaimana yamtani terlarang taqdim di mendahului ajuz. Ajuz itu akhir kalimat, ya. Akhir kalimat dia dilarang mendahului 'ala sadriha. Sadriha awal kalimat. Jadi akhir kalimat terlarang mendahului awal kalimat. Fa in wujida ma zahiruhu ila akhir. Nah, apabila didapati yang seakan-akan zahirnya fa'il itu mendahului fi'il, ya, maka ada dua opsi. Apakah nanti yang diasumsikan sebagai fa'il tersebut yang mendahului fi'il itu kita irab sebagai mubtada? Ya, atau kalau memang tidak memungkinkan dia jadi mubtada tadi, Bang, jadi fa'il dari fi'il mahdhuf. Takdirnya apa? Takdirnya adalah fi'il yang disebutkan di sebelum setelahnya. Ya. Taib, kama dzakarahu al-musannif. Nahu Zaidun qama, fa Zaidun mubtada'un, qama fi'lun madin. Wa fa'iluhu dhamirun fihi jawazan ya'udu 'ala Zaidin. Ini cocok ya? Ya, kan tak fa'il dari qama dhamir mustatir takdiruhu wa huwa mufrad mudzakkar. Zaid mufrad mudzakkar. Nahu, nah ini berikutnya takdir berikutnya. Kalau memang enggak memungkinkan jadi mubtada'. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah, apabila ini kan ada tu syartiyah, dia enggak mungkin masuk kepada mubtada. Maka ahadun enggak mungkin jadi mubtada. Apabila salah seorang dari kalangan musyrikin istajaraka, meminta perlindungan pada engkau, maka ahadun fa'ilun bi fi'lin mahdhufin. Ya, dia adalah fa'il dari fi'il mahdhuf wujuban, yang wajib mahdhuf. Yufassiruhu al-fi'lu al-madhkuru. Maka fi'il yang disebutkan itu yufassiruhu, mentafsirkannya. Berarti takdirnya apa? wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka. Nah, apabila seorang dari yang meminta perlindungan dari kalangan musyrikin, dia meminta perlindungan pada engkau, fa ajiruhu. Ya. Taib. Kenapa demikian? Ya. Wa inna ma wajaba hadfuhu, wajib dihapus, li annal madzkura, karena fiil yang disebutkan yaitu istajaraka iwadun anhu, sebagai iwad. Apa iwad? Pengganti darinya. Wahum la yajma'una bainal iwadi wal mu'awad anhu. Dan wahum, mereka orang-orang Arab, ya, mereka la yajma'una, mereka tidak menggabungkan antara iwad pengganti dengan mu'awad anhu, dengan yang diganti. Mereka tidak menggabungkan dalam sebuah kalimat. Mana yang ditaruh? Yang mengganti apa yang diganti? Dah gitu aja. Ya. Wa inna ma lam yuj'al ahadun mubtada'an, dan ahadun itu tidak boleh dijadikan sebagai mubtada, ya. Wa jumlah istajaraka khabaruhu. Ya. Dan jumlah istajaraka sebagai khabarnya min ghairi hadfin, tanpa hadaf. Kenapa enggak boleh jadi mubtada ahadun? Li anna adata syarti, karena adatu syarti. Mana adatu syartinya? Di ayat in syartiyah. La tadkhulu alal mubtada'i, dia enggak bisa masuk kepada mubtada. Li annaha maudu'atun li ta'liqi fi'lin mahdhuf, li annaha maudu'atun, karena dia diletakkan li ta'liqi fi'lin bi fi'lin, untuk mengaitkan fi'il dengan fi'il. Nah, yang namanya in mengaitkan fi'il dengan fi'il, fi'il syart dengan jawabus syart. Ya, in koma zaidun akum. Ya, in takum akum, in takum akum. Kalau kamu, ya, berdiri, aku berdiri. In tamut, la amut. Gitu, fala amutu, gitu kan? In tamut, fala amutu. Kalau kamu mati, ya saya nggak mati. Gitu. Ya. Intakum akum. Nah, ini mengaitkan fi'il dengan fi'il. Fahiyya mukhtasatun bil jumali al fi'liyati alal asahhi. Maka yang namanya insyartiyah, dia dikhususkan untuk jumal. Jumal dari jama' dari jumlah. Jumlah fi'liyah menurut berdasarkan pendapat yang paling sahih. Nah, wadih hadha ikhwah. Jelas ya? Minha, ini berarti hukum yang ketiga dari fa'il. Anna fi'lahu yuwahhadu, bahwa fi'ilnya yuwahhad, dimufradkan. Ma'at tasniyatihi wa jam'ihi, dengan fa'il yang tasniyah dan jama'. Kama yuwahhadu ma'a ifradihi, sebagaimana fi'ilnya dimufradkan dengan fa'il yang mufrad. Fataqul qama zaidan wa qama zaiduna, kama taqulu qama zaidun. Ya. Antum katakan qama az-zaiduna, sama seperti antum katakan qama az-zaidun. Qala Allahu ta'ala qala rajulani wa ja'a al-mu'adzirun qala az-zalimun qala niswatun wa min al-arab man yulhiqu al-fi'la, dan di antara orang-orang Arab ada yang menyertakan fi'il alamat at-tasniyati, ya, ada fi'il disertakan tanda tasniyah wal jam'i dan jama', artinya fa'il musanna, fi'il diberikan tanda musanna, dikasih alif. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya diberikan tanda jamak, yaitu dikasih tanda jamak waw jamak. Di antara orang Arab ada yang demikian. Ya. Idza kana al-fa'ilu musanna au majmu', musannan au majmu'an. Apabila fa'il adalah musanna atau majmu', fi'ilnya disertai juga tanda musanna tanda jamak. Fataqul qama az-zaidan, qamu az-zaidun, qumna al-hindat. Nah. Ya. Nah, lugah seperti ini lugah orang Arab. Tusamma lughata akalunil baragisu. Ini dinamakan dengan lughah akalunil baragis. Jadi ada orang Arab, ya, yang dia digigit nyamuk. Baragis itu kan jamak. Baragis. Ya, dia digigit nyamuk, kemudian dia mengatakan akalunil baragis. Harusnya apa? Akalani, gitu ya. Akalani. Nah, ini orang Arab enggak, dia pakai karena baragis jamak, ya udah dikasih jamak juga fiilnya. Wow, jamaah. Akaluni, bukan akalani. Ya, akaluni al-baragisu. Ini akhirnya jadi lugoh, nama lugoh. lughahnya lughah akaluni al-baragis. Li'anna hadzal lafdha sumi'a min ba'dihim. Karena lafaz yang seperti ini didengar dari sebagian mereka, orang-orang Arab. Wa minhu, dia juga diantara yang mendukung lughah akaluni al-baragis ini adalah al-hadisu hadis, yaitu hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda ya ta'aqabun. Perhatikan tuh Nabi bersabda ya ta'aqabun, dikasih waw jamaah fikum. Mana fa'ilnya waw jamaah? Bukan, fa'ilnya malaikatun. Nah, silih berganti terhadap kalian malaikatun billaili, malaikat malam, wa malaikatun binahar, dan malaikat siang. Ya, wassahi annal alifa wal wawa wan nuna ahrufun. Namun yang sahih alif, waw dan nun yang ada di tanda musana dan jamak tersebut, dia adalah huruf-huruf dalatun ala tasniyati wal jam'i, yang menunjukkan kepada makna tasniyah dan jamak. Wa annal fa'ila ma ba'daha, fa'ila tetap yang setelahnya. Berarti ya ta'aqabuna fikum, mana fa'ilnya? Malaikatun. Akalunil barogis, mana fa'ilnya? Waw atau barogis? Al barogis. Nah, barakallahu fik. Wadih ini. Taib. Qauluh wa minha, di antaranya anna fi'lahu yuwahhad ila akhir. Ya, hadha huwal hukmu as-salisu. Ya, inilah hukum yang ketiga min ahkamil fa'ili, dari hukum-hukum fa'il. Wa makna anna fi'lahu yuwahhadu, makna fi'ilnya di yuwahhad dimufradkan apa? Ai la yulhaqu bi alamati tasniyatin wala bi alamati jam'in. Yaitu tidak disertai tanda tasniyah dan tanda jamak ma'al fa'il adh-dhahiri, dengan fa'il yang zahir. Misalkan fa'il zahirnya musanna, kita katakan qama az-zaidani, qama az-zaiduna, begitu. Kama la yulhaqu ma'al mufradi ittifaqan, sebagaimana tidak disertai tanda musanna, tanda jamak dengan fa'il yang mufrad, qama zaidun, begitu kan, bittifaq, ittifaqan, ini berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau fa'il yang mufrad tidak disertai tanda musanna, tanda jamak, itu sepakat. Namun kalau fa'il musanna dan jamak disertai fi'ilnya disertai tanda musanna dan jamak, ada yang seperti itu. Namanya lughah tadi apa? Akalunil baragis. Ya, fa yuqal qama az-zaidun wa qama az-zaiduna, qamatil hindan wa awil hindat. Ya, kama yaqul, kama yuqal qama az-zaidun wa qamat hindat hindun. Nah, bitauhidil fi'li, dengan fi'ilnya dimufradkan, fil jami, pada semuanya, baik fa'ilnya musanna, mufrad, jama'. Li'annahu law kila, karena seandainya dikatakan qoma az-zaidan ila akhir, ya, kalau dikatakan demikian, ya, latawah latuhima annal isma adh-dhahira mubtada'un mu'akhirun, nanti akan diasumsikan, ya, bahwa isim zahir yang az-zaidan itu mubtada muakhar. Wa ma qablahu khabarun muqaddam, dan yang sebelumnya qoma itu adalah khabar muqaddam. Nanti diasumsikan seperti itu. Ya. Faltuzima tauhidul fi'li, maka diharuskan memufradkan fi'il. Kenapa? Daf'an li hadzal iham, dalam rangka menolak, ya, dalam rangka menghindari dari sangkaan tersebut. Wa hadhihi al-lughatu hiya al-fusha, lughah inilah yang paling fasih. Wa hiya lughatu jumhuril arabi, inilah lughah jumhur Arab. Wa biha ja'u tanzil, dengan inilah Al-Qur'an turun. Qala ta'ala qala rajulani ila akhir. Wa ma dzakarahu al-musannifu, dan yang disebutkan oleh musannif, fal fi'lu fi hadhihi al-amsilati, maka fi'il pada contoh-contoh seperti ini, wa nahwiha, dan semisalnya, mujarradun, dia terbebas, min alamati tasniyati wal jam'i, terbebas dari tanda-tanda tasniyah dan jama'. Wa inna makanal absah, ya, dan yang paling fasih adalah tarka alamati tasniyatil fa'ili wa jam'ihi, itu ditinggalkan itu tanda tasniyah fa'il dan jama'nya. Li'anna tasniyatahu wa jam'ahu, karena tanda tasniyah dan jamak bagi fi'il, yu'alimani, ya, atau yu'alamani, itu sudah diketahui, da'iman, selalu, min labdihi, ya, yu'alaman, sudah diketahui dari lafadznya. ya qoma az-zaidan, ya sudah berarti musanna. Bi khilafi ta'nisihi, berbeda dengan muannasnya, muannas majazi, fa innahu qad la yu'lamu min lafdhihi, terkadang tidak diketahui dari lafadznya. Baik, cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.